Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa'a wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba. Teman-teman sekalian, para mujahid subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, azanillahu yakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa melanjutkan kajian ilmu setelah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal yang sepanjang malam kita kerjakan kelak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong-ngomong masih kuat nih. Masih kuat? Ya, saya enggak akan lama ya. Paling 2 jam setengahan. Soalnya ini teh banyak. Jadi saya ngambil judul My Subuh My Adventure. Sebetulnya pengen jadi My Subuh dan My Asar gitu. Ya, karena kan subuh dan asar nih yang jadi targetan dan ini nanti akan jadi bulat dalam kehidupan kita. Untung teman-teman masih seumuran saya, masih ABG. Jadi ini ulah we batur ngorat ya. Jadi ini akan menjadikan semacam pedoman, panduan sejarah, panduan ilahiyah. Ya, punten ngerepotkin. Panduan ilahiyah bagaimana kita nanti dipandu kehidupan ini dengan kebiasaan ibadah kita sehari-hari. Oh, mati ya? Dimatiin dulu. Mati. Panduan bagaimana kita bercermin dari gambaran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat subuh dan juga tentang salat asar. Ini memang satu fenomena, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata menyimpan rahasia yang sangat besar, terutama dari beberapa isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin ini ada beberapa subtema tentang subuh ini. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana Allah memuji waktu yang mulia ini. Ya, yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji waktu yang mulia ini. Terus juga yang kedua, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ngajak subuhan gitu. Sebenarnya ada apa dengan salat subuh ini? Terus yang ketiga, itu di antaranya ada beberapa quote subuh yang berkaitan dengan kebangkitan Islam. Dan kenapa anak-anak muda harus ngeksis subuhnya di masjid, ini ternyata punya arti yang sangat mendalam bagi kebangkitan Islam. Ya, nah itu diantaranya. Karena dua, ini subtemanya, tema besar, nanti mai asarnya, nggih wetos asar. Ya. Ya, jadi biar faktual. Ya, jadi kalau mai subuh berarti itu subuh, nanti mai asar setelah asar. InsyaAllah, mudah-mudahan sampai. Dan disampaikan kita untuk memberikan tema yang luar biasa ini. Oke. Ini juga digeredeg semalam, ya. Nah, tadi jam Nah, tentang beberapa hal ini mungkin ada yang perlu kita catat bersama, yaitu betapa Allah Subhanahu wa taala ternyata memuji waktu subuh. Ya. Di antaranya di dalam surah Al-Mudassir. Surah Al-Mudassir ini adalah tentang orang-orang yang selalu berselimut, ya. Tercatat Allah bersumpah langsung tentang subuh. Dan Allah itu kalau di dalam bahasa anak-anak pesantren itu, oh, kalau Allah bersumpah dengan, kan namanya tentang adab qasam, ya. Qasam itu bersumpah, misalkan wal fajri wa duha, berarti kalau Allah bersumpah dengan malam, dengan siang, atau dengan apapun, ya, dengan apapun, dan Allah boleh, ya, hukumnya jelas Allah boleh bersumpah dengan waktu malam, waktu siang, langit dan bumi, karena itu semuanya ciptaannya. Tetapi yang kalau manusia tidak boleh sembarangan, ya, kalau manusia hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan demi Allah, ya, itu tidak boleh diikuti dengan demi Rasulullah, gitu ya. Demi Allah, benar, demi Rasulullah, gitu. Nah, ini karena Rasulullah manusia, tidak boleh digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau wallahi demi Allah, ya demi Allah, gitu ya. Tapi kalau sering demi Allahnya diulang, berarti tukang bohong, gitu. Karena rata-rata sumpah wallahi itu biasanya terakhir. Kalau orang kemudian terpercaya wae, baru wallahi, gitu. Benar, kalau sudah bersumpah dengan Allah, sumpah jeng sahadui, itu gitu. Karena itu orang kemudian banyak macam sumpah, ya. Ada sumpah pocong, gitu ya. Yang kemudian kalau bohong, jadi pocong, gitu ya. Dan lain sebagainya lah. Itu ada filmnya, bagus, ya. Itu ada, jadi karena film. Gini, jadi tentang subuh, diantaranya dalam surah Al-Mudassir. Mudassir ini suratnya untuk para guru, ya. Untuk para guru, orang yang mau menginspirasi kebaikan bagi orang lain, orang yang mau mengajarkan sesuatu yang berharga bagi orang lain, baca surat Al-Mudassir. Ya, Al-Mudassir itu yang berselimut, kemudian menjadi move on karena dia harus bermanfaat hidupnya bagi orang lain. Ya, itu dalam surah Al-Mudassir. Ya, misalkan wali rabbika fakabbir, hanya kepada Rabbmu harus dibesarkan, gurumu harus banyak zikir, gitu kan. Wasiyabaka fatohir, dan bajunya juga harus bersih, gitu ya, harus bersih, harus necis, walaupun tidak punya cicis. Ya, rata-rata guru gitu ya, guru itu necis, padahal belum tentu punya cicis. Ya, wasiyabaka fatohir, terus juga dan yang lainnya. Nah, ini yang kita sorot adalah auzubillahi minasyaitonirrajim, kalla, tidak sama sekali, wal qamar, demi bulan. Indah sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan berbagai hikmah yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Walaili idza adbar, ketika malam memunggumimu. Adbar itu nongengan, gitu. Tidak boleh, ini live, ya. Adbar itu menduburi, gitu. Menduburi itu membelakangi. Ketika malam itu meninggalkanmu, berpaling darimu. Artinya malam itu tidak bermanfaat, gitu. Semalaman kita tidak bermanfaat. Beda ketika malam itu benar-benar dengan penuh ibadah, maka subuh kita sudah siaga. Wa subhi idza asfar, dan ketika subuh sudah mulai terang. Itulah mulai senyumnya orang-orang mujahid subuh dan mulai kecutnya orang-orang yang kesiangan subuh. Tidak mau menatap matahari karena ketika muncul matahari hordengna ditutupan. Kemudian sholat subuh. Ketika kapangih sholat naon eta? Sholat duha. Gening duha ya kunutan, sudah gitu. Dan itu ya diantaranya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita lihat. Terus subuh yang kedua dalam surah At-Takwir. Ya, ini masih juz 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bil khunnas. Ini aku bersumpah dengan bintang-bintang, tadi dengan bulan. Bulan, bintang itu adalah perhiasannya malam yang kemudian menjadi indah ketika kita tatap sebentar untuk kemudian terlelap dalam tidur. Kok jadi romantis? Ya, karena saya melihat kedip-kedip kejombloan gitu ya dalam audiens semua. Saya sebetulnya sedih itu menyampaikan ini. Jadi bintang-bintang gitu kan, biasanya kan banyak gombalnya tapi nikahnya enggak gitu ya. Kalau Ustadz mah langsung gitu ya biasanya. Al-Jawaril Kunnas yang beredar dan terbenam, silih berganti. Wallayli idha as'as, dan jika malam telah larut. Artinya dia larut dalam malam, pada malam itu kan fungsinya untuk menyelimuti orang istirahat. Kan dalam surah An-Naba, waja'alna an-nahara ma'asha, waja'alna al-laila libasa. Waja'alna al-laila libasa, menjadikan malam itu sebagai pakaian. Ya, sebagai pakaian. Artinya sebagai pakaian itu yang menutupi aurat kita. Karena itu malam jangan keluar. Karena itu yang biasa keluar malam suka buka aurat. Menyambung kan? Iya nyambung. Makanya jangan gak perlu memahami dalam-dalam Al-Quran. Asal perlu tidak pahami dengan kesadaran, dengan kedalaman, dengan kesungguhan, maka insya Allah dia akan mudah memahaminya. Terus waja'alna an-nahara ma'asha, dan menjadikan siang untuk usaha gitu, bukan untuk tidur. Ya karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan tidak suka. Kenapa? Sebetulnya gini, Rasul itu wah hebat ya. Rasul mah bisa bangun jam berapa Rasul bangun? Sudah sampai informasinya ke sini? Ya, Rasul jam bangun jam berapa? Oke, jangan pakai jam karena dulu enggak ada jam ya. Kita pakai isyarat waktu aja. Pertengahan malam apa sepertiga malam? Pertengahan malam Rasul. Nusful lail. Kemudian untuk umatnya, awingkus minhu qalila. Baru lebih sedikit dari sepersetengah, yaitu sepertiga, bolehlah. Lewat jam 12 berarti. Tapi Rasulullah itu pertengahan malam. Kita punya, udah itu sama Rasulullah. Cina. Ya, udah orang mah cina tadi utus gitu ya. Jadi Rasulullah di sana nanti itu teh kelebihan kemujizatan, tidak, ini karena kedisiplinan Rasulullah bahwa beliau ini suka tidur awal malam, ya ini yang harus sebetulnya diperjuangkan oleh para pemuda. Jihad itu kita di Suriah lagi dibantai, dimuantai di Birma gitu, umat Islam lagi diusir gitu, pas subuh cara langap kan, ini susah, jadi jangan dulu jihad jauh-jauh ke sono, kita jihad dulu melawan tidur. Karena siapa nanti ada sebenarnya umat Islam itu akan menang kalau subuhnya sudah siap siaga. Banyak ya yang dikalahkan waktu subuh, Konstantinopel itu berhasil direbut ya oleh paman saya Sultan Mahmud Al-Fatih II. Ya, menita percaya dan mancung nama ya gitu, saetik lah gitu ya. Itu luar biasa, anak muda 19 tahun bisa mengalahkan Konstantinopel yang tidak pernah terkalahkan oleh manapun. Bari tentaranya teh sambil saum, berangkat subuh ketika orang-orang Romawi itu marabok gitu, pas subuh teh lalieur gitu ya. Akhirnya dia mah ketika pada waktu sudah sahur, karena tidak mungkin melalui lautan gitu ya. Karena tidak mungkin melalui lautan, karena direntek, dibenteng, itu dan sebagainya. Akhirnya bawa perahu itu ke atas gunung, dan itu bisa dilakukan. Ide gila, tapi ternyata membuahkan kemenangan yang luar biasa. Jadi dijaga, yang subuhnya siaga, insya Allah hidupnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi yang subuhnya kesiangan, kumamaneh wehirupna, itu ya. Jadi tidak, nanti ada. Nanti ada, itu bahasa saya, nanti ada loh. Ada beberapa hal yang ini. Dan ini bisa kita rasakan. Ya, bisa kita rasakan kalau ada fraudly gitu ya. Ada kebanggaan kalau kita misalkan bangun lebih awal. Ya, dan semangat. Rata-rata yang panjang umur itu bangunnya itu lebih awal. Dan rata-rata yang pendek umur itu yang sering kesiangan. Ya. Karena ruas gitu, nggak bangun lagi udah. Ya, jadi yang kehade gitu ya, tanda-tanda. Wasubhi idha tanafas. Dan ketika subuh bernafas. Ketika subuh mulai, pajarnya mulai menyingsing. Ya, dengan tanafas, dengan mulai bernafas. Siapa yang bangun subuh, dialah yang akan menguasai keadaan. Subuh juga berkaitan dengan perang nih. Rupanya ya tadi Sultan Al-Fatih itu kemudian membaca surat Al-Adiyat. Surat yang sering dibaca, dikiranya tentang kuda yang berlari kencang. Ya, ini kuda yang berlari kencang. Bentar. Al-Adiyat itu kuda yang sering dipakai perang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah. Fal-Muriyat, dan memercikkan kodha, bunga api. Sehingga nama lain kuda punya ini. Yamaha itu ini ya. Yang kebayang terosi gitu, memercikan api gitu ya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Semangat kuda ada pada mereka yang bangun subuh. Semangat jihad yang luar biasa itu ada dan tidak terkalahkan ada mereka yang selalu siaga sebelum subuh. Karena itu berbahagialah teman-teman sekalian yang sering mabit, dan mabit ini sunnah ya. Rasulullah sering mengundang anak-anak muda, ya, mengundang anak-anak muda ke rumahnya untuk ada yang setor apa, kemudian mereka bermukhayyam, mukhayyam itu berkemah, berkemah di dekat Rasulullah SAW, ya, untuk terus diberikan ajaran oleh Rasulullah dan juga sahabat-sahabat senior. Dan itu saya doakan mudah-mudahan teman-teman sekalian semuanya, ikhwan dan akhwat, jadi penerus peradaban Islam kelak di masa yang akan datang. Mendapatkan keistiqomahan dalam ketaatan dan kebaikan, dan kematiannya mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Amin wa wungkul. Amin wa iyakum, harus dibiasain. Jadi saling berbalas doa gitu ya. Ya, jadi ketika sudah didoakan, alhamdulillah cenah Pak Ustaz, amin. Nuhun ya Pak Ustaz. Yuk ah, asalamualaikum. Balik gue. Gitu. Jangan. Kan jadi kalau ada jangan kan doa ya yang harus doa. Salam aja harus dibahas dengan yang lebih baik kan. Kalau assalamualaikum jawabnya assalamualaikum warahmatullahi. Kalau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawabnya ya, idem gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balas yang lebih baik. Seperti dalam doa biasa kan, jazakallah ya Neng ya. Ih, sami-sami Bu, wa iyakum. Ya, dan juga untukmu gitu. Jadi si doa itu Neng tok gitu. Ya, kita tidak mendoakan ulang tapi kemudian apa namanya? Mendoakan orang yang mendoakan kita. Oke, lanjut. Dan ini dalam surah Al-Isra ya. Yang terkenal itu, saya garis bawahi ini level-levelnya, surah Al-Isra ayat 78 sampai ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimish sholah, tegakkan sholat. Lidulukis syamsi ila ghasaqil laili. Mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya datang malam. Wa Qur'an al-fajr, dan sholatlah subuh. Disebut Qur'an al-fajr tapi artinya sholatu subhi. Qur'an al-fajr artinya duet subuh itu memang dengan baca Al-Quran. Duet sholat malam itu selalu dengan baca Al-Quran, dengan zikir. Surah Al-Muzammil itu. Ya, qumil laila illa qalila, kemudian kesananya warattilil Qur'ana tartila. Jadi duet maut untuk orang-orang yang sukses itu adalah qiyam ya, yang sholat subuh, kemudian apa? Baca Al-Qur'an. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, karena sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan, yaitu disaksikan oleh para malaikat. Para malaikat akan hadir bersama kita. Jadi malaikat itu melakukan pengecekan ulang. Ya, melakukan pengecekan ulang tiap hari itu, yaitu tiap turun ke bumi itu tiap sholat subuh dan sholat asar. Ya, Sholat subuh, misalkan lagi sholat berjamaah, pas sholat asar, ternyata juga masih sholat berjamaah. Apa yang kemudian dilaporkan? Kemudian Allah akan bertanya di langit, wahai malaikat, apa yang dilakukan hambaku? Apa yang dilakukan hambaku dalam seharian ini? Aku menemuinya ketika sholat dan aku meninggalkannya ketika dia sholat. Jadi kira sholat Tuhan anak. Ya, ini tidak termasuk yang padahal macamnya tidak sholat subuh, zuhur asar maghribnya gitu kan. Nah ini jangan sampai begitu. Ya, dijaga cuma subuh dan asarnya, cuma mau nipu malaikat katanya. Gak bisa. Ya, gak bisa tetap masa malaikat ketipu. Gak bakalan tetap. Ya kelihatan. Artinya dah susah tuh. Karena itu dua sholat ini, kalau sholat subuh dan sholat asar untuk pemeriksaan, kalau sholat isya dan sholat subuh untuk melihat siapa kita dan siapa kawan kita. Karena orang yang sudah sholat subuhnya berjamaah, sholat isyanya berjamaah, hati kebersamaannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita belum sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, bisa jadi mereka sudah terhinggapi tanda-tanda kemunafikan. Karena orang sholat yang paling berat bagi orang yang munafik itu apa? Sholat subuh dan juga sholat isya gitu. Ya kalau yang sholat isya, makanya insya Allah kalau yang sholat subuh berjamaahnya isya, sholat isyanya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, dia itu berarti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu benar-benar keimanannya jauh dari kemunafikan. Ya, tanda-tanda munafik apa aja? Ada tiga ya. Yang pertama apa? Idza hadasa kadaba, jika ngomong sering gombal, cuman ngejanjiin doang, tapi nikahnya enggak. Ya, ini udah jomblo munafik deh, wah udah ini goreng pisan ini ya. Terus nuka dua, apa nuka dua? Idza wa'ada ahlafa, jika berjanji suka ingkar, sama deh, janjiin bulan depan ternyata bolai lagi gitu ya. Gak jadi lagi. Ya akhirnya terus aja menutupi satu janji dengan janji yang lainnya. Idza wa'ada ahlafa, terus wa idza tu'mina khona, jika diberikan amanat akhirnya khianat, ketika berhasil dinikahi tetapi kemudian ditinggalkan. Itu versi munafik kaum jomblo gitu ya. Jadi kalau ini sebetulnya dalam berbagai kehidupan mudah, dan Rasulullah itu memang sangat cerdas. Hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang jernih hatinya dan juga cerdas pikirannya, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ditambah tahajud, maka level Anda akan meningkat di sisi Allah. Maqaman mahmuda, Anda akan mendapatkan tempat yang mulia. Jangan salah paham untuk bapak-bapak, mahmuda di sini bukan tuh udah geus ka kelihatannya udah pada ngeres, bukan mamah muda ya. Itu mah kita juga lagi berdoa. Enggak sampai kan live ini ke itu ke Bandung Timur. Ya mudah-mudahan lah selamat besok pulang. Wa qur rabbi li rukutkan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan akhirnya kalau sudah punya level yang tinggi di mata Allah, Anda bisa masuk maupun keluar dari kedudukan Anda, dari posisi Anda, mau masuk ataupun mau keluar, mau jatuh, mau turun ataupun mau naik, Anda berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan Anda akan mendapatkan penolong yang sebenar-benarnya penolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu jangan pernah sering menangis karena ditinggalkan mantan ya. Atau misalkan jangan sering menangis karena kehilangan harta, bisa jadi kita akan diganti dengan yang lebih baik. Karena itu doanya apa? Doanya apa ketika kehilangan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu cuma nitip aja Allah itu. Kita amanah kan dititipin gitu loh. Ganteng, cantik, amanah itu. Ya. Bahkan bagi beberapa orang ada yang nyaman dengan ketidakgantengannya gitu loh. Iya. Emang ganteng itu enak? Enggak enak. Nih contohnya. Waduh. Enggak enak. Jadi janganlah. Ya, jadi enggak enak. Cantik akan berubah, ganteng juga sama. Udahlah. Kita syukuri aja apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Mohon maaf tidak dilakukan. Jadi hidup ini anugerah, maka syukurilah. Jadi sebetulnya itu semuanya akan hilang, akan diberikan dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah itu kehilangan suaminya yang dicintainya, galau terus gitu ya. Cuman enggak bikin status gitu ya, di mana gitu ya. Jadi terus galau, kata Rasulullah, "Kenapa kamu, Ummu Salamah? Kenapa kau terus-menerus menderita dan menyakiti hatimu dengan kesedihan yang terus berlarut? Aku terus kehilangan suamiku ya Rasulullah. Dan aku ini sangat mencintainya gitu. Aku itu sangat menyayanginya gitu." Tuh, subhanallah ya Pak ya. Bu, kalau ini perhatian nih untuk teman-teman, kalau istri itu ditinggalkan suami itu, rata-rata mereka bertahan dalam single parent. Ya, single parent terus. Karena mungkin Anda ada jamaah saya yang kemudian tidak nikah lagi gitu, padahal beliau ditinggalkan oleh apa? Oleh suaminya itu masih muda, tidak nikah lagi. Karena apa? Karena saking cintanya, udah cerna Ustaz, saya mah udah aja mendingan ngurus anak-anak aja. Coba hargai ini ibu-ibu ini. Ya, ibu ini calon ibu kita ataupun calon pendamping kita ini, hargai mereka. Mereka itu rata-rata punya hati yang sangat mulia. Tapi kalau bapak-bapak ditinggalkan ibunya, ya setelah itu jadi multi parent, ya jadi banyak, jadi bukan jadi single parent lagi. Ya. Tetapi survei membuktikan ternyata Bu, yang banyak ditinggalkan itu rata-rata adalah yang paling banyak panjang umur itu rata-rata ibu-ibu, ya rata-rata istri yang panjang umur, yang suami mah mohon maaf. Nih, kita ini biasanya pendek umur. Survei saya di Parigi ya, di tempat saya, di kampung saya, di Kidul gitu, rata-rata yang banyak itu di kampung-kampung itu janda-janda itu perempuan. Ya itu jauh, perempuan itu. Banyak janda-janda lelaki gitu ya. Janda-janda itu rata-rata perempuan. Maksudnya janda-janda perempuan ini banyak ditinggalkan. Ya, banyak ditinggalkan dan jarang bapak-bapak yang udah hidup, jadi makin banyak gitu kan. Mana gadis juga masih belum banyak yang dinikahi, kemudian janda-janda juga banyak. Maka nistalah para jomblo yang tidak segera menikah ini. Banyak kesempatan ini sebetulnya. Cuman kok kenapa tidak Anda lakukan gitu ya. Tapi ini juga, punten, ini juga renungan bagi yang sudah berkeluarga, betapa banyak suami yang kemudian stres dan pendek umurnya karena tekanan istrinya. Ya, jadi itu mungkin gitu ya. Jadi istri mah diam tapi mematikan itu sebetulnya. Wa qul za'al haq wa za'al batil, kebatilan itu akan kalah. Innal batila kana zauqo, karena kebatilan itu harus kalah. Tapi harus kalahnya sama siapa? Tadi itu di atas yang memperhatikan sholat-sholat dari mulai terbit matahari sampai terbenam, tetapi yang paling utama adalah sholat subuh dan juga baca Al-Qur'an. Terus wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah, kemudian akan menurunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai apa? Obat, wa rahmah, dan juga sebagai kasih sayang. Jadi Al-Qur'an itu akan masuk menjadi satu pola kesadaran, akan menjadi masuk jadi cetakan perilaku. Kita itu kan tercetak dengan bacaan Al-Qur'an. Kalau benar-benar Al-Qur'an itu sudah benar-benar kita hati kita itu udah terbuka gitu. Kemudian nilai-nilai Al-Qur'an itu masuk. Jadi ada internalisasi dalam diri kita. Ya, makanya Al-Qur'an itu harus jadi ludah, harus jadi darah, harus jadi napas. Kalau Al-Qur'an sudah masuk ke dalam fisik, maka insyaallah kita juga akan mendapatkan ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok aja buktikan ketika kita baca Al-Qur'an apa yang kita rasakan. Sekalipun kita tidak tahu terjemahnya, sekalipun kita tidak tahu maknanya dan tafsirnya, apa yang kita rasakan? Tenang kan ya? Tenang? Tenang apa tunuh? Ya, saking tenangnya jadi tunuh. Nah itu ya, sama gitu ya, sama. Ketika baca Al-Quran, itu pun tidak jadi obat gitu ya. Jadi kalau Al-Quran akan jadi obat, kalau terus dipaksakan, dia akan membesarkan hati gitu, terus membesarkan harapan, optimisme dan seterusnya. Ya, nah ini yang gunanya sebagai obat. Tapi mohon jangan disalahgunakan, Al-Quran ini bukan untuk dimaknai sebagai mantra. Anda sudah kehilangan kelewat zaman kalau menggunakan misalkan surat Yusuf gitu ya. Surat Yusuf ada, surat Yusuf itu untuk pelet gitu ya, itu lain dan yang lain sebagainya. Itu digunakan untuk apa gitu, dibikin si kopi gitu. Ya itu udah tahun berapa gitu. Itu mah zaman Beri Prima dulu gitu. Ya artisnya tuh Beri Prima itu dulu. Ini sekarang mah udah pelet Jepang sekarang mah ya. Ya banyak pelet Jepang, udah mantra Jepang. Itu sebetulnya bukan untuk ngusir hantu. Jadi Al-Qur'an itu kemudian dinistakan, kita tuh lawan propaganda yang besar teman-teman euy. Jadi sekarang hari naon? Tuh geus poho poe teu apal tadi init jeung balik Ahad ya. Kita dinistakan itu malam Jumat ya. Malam Jumat ini masif dinistakan. Bahkan saya buka kemarin yang terakhir ada khusus di YouTube itu yang bikin khusus situs malam Jumat. Jadi malam Jumat itu identik dengan hajatanana jurig. Ya, jadi segala jurig itu keluar pada malam Jumat. Padahal malam Jumat itu adalah hari yang sangat mulia, ya, malam yang sangat mulia. Diwafatkannya Nabi Adam hari Jumat, diutusnya Nabi Adam juga hari Jumat. Diwafatkannya hari Jumat. Ditiup sangkakala, ya, ditiup sangkakala. Sangkakala itu apa? Trompet matu telolet, om telolet. Ya, sangkakala itu banyak mengatakan trompet. Kalau sangkakala aja sur. Memang bentuknya kata Rasulullah seperti tanduk, ya, seperti tanduk. Dan sekarang di mana sangkakala? Sangkakala itu lagi dipegang oleh malaikat Israfil, ya, yang akan meniupnya. Lalu apa kerjaan malaikat Israfil saat ini? Coba pertanyaan SMP yang membuat saya bingung. Oh-ohnya kenaon malaikat Israfil. Akhirnya coba, ini pertanyaan yang kayaknya nakal nih keluar dari mulut anak SMP. Terus kemudian nanya sama orang tuanya, orang tuanya kayak langsung nge-SMS. Ustaz cenah nuju naon akhirnya malaikat Israfil. Duka tuing atau ini. Gitu. Tapi saya akhirnya penasaran buka-buka lagi. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan malaikat Israfil? Malaikat itu taat kepada Allah dan tidak sedikit pun la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak maksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Apa yang dilakukan? Sekarang malaikat Israfil lagi memegang trompet itu dan kemudian menengadahkan mukanya ke langit menunggu kapan perintah Allah datang. Tidak berkedip sedikit pun. Artinya taat, begitu taat, setaat-taatnya. Ketika datang komando, langsung ditiup. Itu hari Jumat. Ya. Nah ini, alhamdulillah untung sangkakala tidak dititipkan ke orang Bandung gitu ya. Wah, sama dititipkan pakai telolet, ya, telolet. Udah itu ya, lama gagal itu udah ya. Nah itu ya. Jadi malaikat ini memang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa dengan ketaatannya ini. Hari Jumat. Terus barang siapa yang meninggal hari Jumat, dia akan dibebaskan dari siksa kuburnya. Yang meninggal hari Jumat itu akan dibebaskan dari siksa kuburnya. Ini hadisnya sahih nih. Ya, dibebaskan dari siksa kuburnya. Mau dibebaskan siksa kubur? Poe Jumaah. Ayeuna poe naonna? Ahadnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaah, 5 dinten deui. Ya, 5 hari lagi. Sok we, semangat gitu ya. Saya masih ada terus geuneun ieu geula ya. Ya, semangat untuk mendapatkan itu gitu ya. Jadi Jumaat itu sangat luar biasa. Makanya kan nih belajar hari-hari karena ini kita belajar waktu. Ahad yang pertama itu ya, bukan Senin. Makanya kita salah setar. Ya, kita itu salah setar. Makanya kalau Senin sok rurusuhan. Kenapa? Karena tidak dari Ahad kita bekerjanya. Ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ahad itu satu, Wahidun. Senin itu dua, Isnin. Selasa itu salah satun, Rebo itu arbaatun, Kamis itu homsatun lima. Terus enam harusnya sitatun. Ya, 6 kan? Hari ke-6 harusnya sitatun, tapi yang ada adalah jumu'atun. Kenapa? Jumat itu waktunya kumpul. 5 hari cukup untuk duniamu, cukup untuk kuliahmu, cukup untuk apa? Hari Jumat, banyaklah berzikir dan mengingat Allah bareng-bareng. Jumu'ah. Jumu'ah itu berkumpul untuk saling menasihati satu sama lain. Injil, Torah, Al-Quran menyebut penciptaan muka bumi ini, langit dan semesta ini selama 6 hari. Dan hari ke-6 inilah kita berkumpul. Oh, luar biasa. Jadi hari-hari ini memang udah merupakan skenario besar Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dan mengambil hikmah dan kehidupannya. Udah habis ini? Ya. Berapa? 3 jam lagi. Oh iya. Sayangnya yang lemah ini ya, mungkin teman-teman bisa. Nah, sifa dan rohmah. Jadi sekali lagi bukan mantra, ya. Nah, itu kan ada cerita yang apa namanya, ini memang mudah-mudahan menjadi ibroh buat kita gitu. Kadang kan kalau rumah ditinggalkan itu kan banyak beda-beda ya auranya itu. Rumah itu kalau kata Rasulullah, kalau tidak dibacakan Al-Quran dan zikir di dalamnya, maka rumah itu akan geeman. Apa geeman? Ya, jadi akan serem lah gitu ya. Pikasianen. Berbeda dengan yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya. Auranya itu aura kasih. Jadi luar biasa lah gitu. Penuh kasih sayang kepada orang lain gitu. Ini luar biasa. Ini atoh gitu ya kadinya itu. Jadi itu diantaranya. Nah, makanya kalau tidak dibacain Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Bahkan ada katanya, konon katanya yang kemudian rumahnya sering ditinggalkan dan tidak diisi, nah itu cuman pas masuk ke rumah, ternyata banyak penampakan. Ya, bahkan pas dilihat, setannya juga ada 7. Cuman, aduh, ketinggali dia gitu. Akhirnya dia sekuat tenaga membaca Al-Quran. Wah, langsung dia baca Yasin. Kabur itu semuanya. Yang 6 itu kabur, yang tertinggal cuma 1. Wah, iya rajana euy temempan segala ya. Akhirnya baca Palak, Al-Falak. Tetap aja Anas, tetap aja Kulhu, tetap aja. Akhirnya anu genepan teh baralik deui cenah kadinya. Punten Pak, nu ieu mah rada torek cenah. Aduh. Ternyata aya jin torek gitu, aduh. Jadi memang tidak selamanya setan itu bakal mempan dengan mantra begitu. Setan kalau banu torek gitu ya. Nah ini mah gak tahu hadis palsu, gak tahu apa. Cuman kita cerita ini, oh iya bagus. Untuk mengingatkan kita bahwa ini bukan semata-mata. Teman saya pernah dirukyah gitu ya. Dirukyah, ternyata malah suratnya dilelewe gitu. Jadi si jin dilelewe. Jadi menglelewe si jin itu. Jadi jin itu malah ngeledek, malah Anas itu di surat Anas, bahkan surat ayat kursi itu malah dimainkan oleh dia. Ya, dimainkan oleh dia. Tapi subhanallah, ketika itu masuk saya, masuk yang lain gitu ya. Baru aja di pintu, karena auranya memang kelihatan beliau ini adalah orang yang mukhlis, yang ikhlas, belum baca mantra, gugurubugan jin itu. Yang keseru, gugurubugan asik, melihat itu set, udah. Takut kan? Illa min ibadika sholihin, kecuali hamba-hambamu yang soleh, min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, itu tidak bisa diganggu oleh setan. Tidak bisa diganggu oleh setan. Makanya kita benar-benar harus ikhlas dalam pekerjaan kita. Wala yazidu dzolimina illa khosaro, tidak menambah kerugian kecuali bagi orang-orang yang zalim. Bencana selalu datang subuh. Fir'aun ditinggalkan waktu subuh. Nabi Lut diberikan kaum Sodom dan Gomorah, ya. Kaum Sodom dan Gomorah yang punya kebiasaan liwat. Liwat itu kaumnya lawat. Liwat itu melakukan hubungan suami istri melalui belakang, melalui dubur, itu namanya liwat, ya. Dan pelakunya kaum homoseksual dan lesbian ini disebut lawat. Dan ini dari Lut kan, dari Nabi Lut. Ya asalnya kenapa kemudian ada istilah itu. Ya, jadi ini perilaku liwat. Kadeta itu ya, banyak teman-teman yang masih sok liwat gitu ya. Buktinya malam-malam orang ngaliwat yuk, jadi gitu ya. Ngaliwat sama ya. Gitu ya. Jadi hati-hati subuh datangnya di saat lengah dari doa, dari zikir, udah dihantam. Ataupun juga musuh, ingat, biarkan pemimpin bersikap zalim. Biarkan orang-orang kafir memerdayai kita. Tapi kita punya satu harapan, sholat subuh dan sholat isya. Berawal dengan Allah dan berakhir dengan Allah. Jangan takut apapun, karena kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang subuhnya terjaga saat ini, jangan sampai tidur nanti siang hari. Ya, jadi coba tidurlah mungkin sebentar gitu ya, istirahat, karena memang lalu saya dulu waktu remaja saya dapat nasihat yang sampai terngiang-ngiang dari Profesor Dr. Amin Rais dulu itu. Saya terngiang-ngiang, beliau profesor dari Amerika, terus ke Mesir, kemana-kemana. Tapi beliau cepat sederhana masalahnya. Wahai anak muda, udah ajalah jaga sholatmu, akan terjaga alakmu. Percuma kalian diskusi ilmiah aja, di isya nepikeun ka jam tilu, misalkan jam 4, hari subuh kaberangan gitu ya. Terus mau bagaimana kalian berbangkit? Nah itu masih terngiang-ngiang, oh iya. Ternyata cirinya di sini, ya di sholat subuh. Oke, teman-teman sekalian yang termasuk bencana Aceh kemarin, tsunami. Tsunami Aceh itu juga adalah waktu subuh. Yang digerebek biasanya juga waktu subuh ini ya. Hanya udah ya hati-hati. Nah ini karena waktunya kayaknya sudah habis kita. Jadi ini kita singkat aja. Rasulullah ngajak subuhan sama kita. Mohon maaf ini belum saya sakalin, belum saya terjemahin. intinya saja, man sholal barodain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu dingin, dia masuk surga. Sholat waktu dingin itu kapan? Subuh, karena subuh itu mengakhiri malam menjelang siang. Dan juga yang kedua, sholat asar, mengakhiri siang menjelang petang, menjelang malam. Ini luar biasa, sholat asar dan juga sholat subuh. Terus juga yang kedua, lan yulijannaru ahadun sholla qobla tulu'i syamsi wa qobla ghurubiha. Tidak akan disentuh api neraka mereka orang, setiap orang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, sebelum terbit dan juga sebelum terbenamnya, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Terus ini mah nanti bolehlah dibagikan aja ya, kalau seandainya waktunya sudah habis boleh nanti silakan kalau yang ingin apa namanya nge-share, cuman nanti ada quote bagus ya tentang masalah ini. Ternyata nah ini nih ya, sebelum tadi yang saya katakan, kalau subuhnya kesiangan hirup we kumamane gitu ya. Nah ini ada dalilnya, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah, barang siapa yang sholat subuh maka dia selamanya berada dalam jaminan Allah. Kalau saya dijamin oleh jeger, oleh preman, oleh orang kaya, oleh orang yang berpengaruh, saya maka berakan merasa tenang, mau ngutang, mau macam-macam sama orang, bakal ngalege udah, karena dijamin. Apalagi yang punya langit dan bumi ini yang menjaminnya. Apalagi yang kita takutkan. Fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fandur ya abna Adam, wahai lihatlah wahai anak cucu Adam, layat lubannakallahu min dhimmatihi bisyai'. Allah tidak memintamu yang berat-berat untuk jaminan ini. Asal sholat subuh. Dan di sini malaikat siang dan malaikat malam dalam hadis ini ngaronda gitu, bertebaran. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asar, dan mereka berkumpul ketika sholat subuh dan juga sholat asar. Kemudian mereka naik ke atas dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana engkau ketika meninggalkan hambaku itu? Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka ketika mereka sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka ketika mereka juga sholat. Selamanya akan jadi musallin kalau sholat asar dan sholat subuhnya berjamaah di masjid. Oke, dan yang terakhir ya, ini man taroka, siapa nunarok gitu ya ini, man taroka sholat al asri faqad habito amaluhu, barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka rusaklah seluruh amal perbuatannya, sia-sialah kegiatannya sepanjang hari kalau sholat asarnya ditinggalkan. Dan kesimpulan kita ada pesan yang cukup bagus ya. Saya ini ada dari seorang pemuda yang mengamalkan sholat subuh ini luar biasa. Saya coba kutip ya, namanya Kang Dudit Halim nih. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Sholat subuh berjamaah di masjid bukan sholatnya yang menjadi titik sorot, tapi indikasi bahwa para pemuda Islam mau berkumpul untuk bersama di saat subuh. Itu sesungguhnya pertanda apa? Kalau para pemuda sudah berkumpul di masjid, tandanya adalah satu, mental-mental pemuda Islam yang lebih mengutamakan sholat daripada tidur. Generasi inilah yang akan menguatkan bangsa ini. Generasi inilah yang akan menjayakan ajaran ini. Sehingga menjadi sangat luar biasa di mata-mata musuh Islam. Presiden Turki sudah memulainya. Ya. Dan kita bangga dengan beliau. Karena beliau orang Cigondewa. Ya. Namanya sebetulnya Cecep Toyib Erdogan, saya baca itu. Cecep Toyib orang Cigondewa itu. Cuman karena dia ada di Istanbul jadi rada gaya ngaranna teh Recep Toyib Erdoğan, bukan Erdogan. Karena ada campuran Purwokerto ya yang kenal dengan Mendoan gitu ya. Nah, jadi Erdoğan luar biasa, negaranya jadi maju dan tidak tertahankan. Sekarang Eropa juga ketar-ketir, makanya kemarin dibomoy kan. Dibomoy Turki itu, dipitnah terus. Ya biar tidak maju ekonominya, biar terus digoncang ekonominya. Ya Allah, saya berdoa jangan kau biarkan ya orang Turki terus dikhianati, karena alhamdulillah mereka sudah mulai banyak membantu di negara-negara sekitarnya. Ya walaupun memang ada beberapa kezaliman. Ya kita juga jangan termakan isu. Ya karenanya kita harus pulau sejarahnya nih. Sebelum baca kita sebaca berselancar di dunia maya, kita harus pulau dulu ilmu sejarahnya biar gak gampang ditipu orang. Karena banyak sekarang situs-situs Islam banyak diblokir dan situs-situs yang bagus itu banyak diblokir sehingga kita kehilangan. Sekarang mah yang harus pakai anti blokir itu untuk buka situs Islam, bukan untuk situs porno. Ya, pakai situs itu gitu. Ya Allah, harus seperti ini gitu untuk mendapatkan berita-berita yang benar. Ya. Dan ya itulah, sementara berita-berita sampah itu yang banyak membolak-balikkan fakta itu kemudian banyak dilansir di beberapa media. Makanya jangan malam-malam. Saya ingin mengatakan para pemuda itu bukan yuk begadang, enggak. Ayo orang sarare jadi tidur. Jadi tidur lebih awal. Ya, ge urang harudang gitu ya. Harudang jam 12 berjamaah. Geus main can, Madrid eta mah. Barca rajanya gitu ya. Ada kenikmatan kan? Ada kenikmatan apalagi hudang bangun untuk Allah. Itu lebih nikmat lagi. Terus yang kedua, lebih mengutamakan kebersamaan daripada sholat sendiri-sendiri. Mereka, saya lihat teman-teman itu, oh kok bergabung, stylistnya sama, gayanya sama, salamnya sama, pelukannya sama gitu ya. Itu luar biasa, berarti patut dicurigai itu. Enggak, artinya kita di oleh Allah itu dipersaudarakan. Ya, mungkin teman-teman ada yang jauh gitu ya, yang di luar Bandung, di mana gitu, yang gak punya saudara. Ternyata teman-teman dan saudara kalian yang sesungguhnya ada di dalam masjid. Yang terakhir, lebih mengutamakan ibadah ketimbang hiburan malam. Ya, ketimbang hiburan malam, karena manusia itu frekuensinya akan diukur dari tempat yang sering kau kunjungi. Kalau misalkan tempatnya adalah rumah, masjid, misalkan kampus atau tempat pekerjaan, maka dia akan mati di sekitar itu. Kalau misalkan rumah, kampus atau pekerjaan, kemudian dugem, maka dia juga akan di sekitar itu meninggalnya. Mana intensitas yang paling sering, maka ketika itulah dia akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mau dicabut nyawa ketika baca Al-Qur'an? Seringlah baca Al-Qur'an. Anda mau dicabut nyawa ketika sholat? Banyaklah melakukan sholat. Bahkan orang lain 5 waktu, kita 6 waktu. Ya, sama sholat tahajud. Ya, sama sholat tahajudnya. Ya, mulai dibiasakan. Jadi bukan hanya mabit hari ini, tapi kemudian juga dibiasakan. Anda ingin mati ketika banyak memberi orang lain, maka banyaklah memberi kepada orang lain. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kematiannya yang menyakitkan, adalah siapa yang ketika sadarnya banyak mengucapkan la ilaha illallah. maka dia akan mudah tidak panik menghadapi malaikat maut. Dia tetap berpegang kepada Allah karena biasa gitu. La ilaha illallah. Beda deui jeung anu di sana loba nyebutkeun kancing coplok gitu. Nah, makanya setelah itu juga akan seperti itu. Dia akan menyebutkan itu. Bahkan ada guru saya pernah menceritakan ada seorang yang, mohon maaf, seorang suami yang sering berselingkuh dengan wanita, maka ketika meninggalnya dia hanya menyebutkan nama-nama wanita. Ida, Wati, Rati, katanya gitu ya, Yanti, mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Jadi itu bukan hanya kebetulan belaka. Jadi ini disebutkan satu-satu. Lagi kata istrinya, udah Pak, tenang, udah tinggal tobat aja. Tobat aja Pak. Istrinya baik banget. Ya, kata istrinya, biarkan racun ini terus bekerja. Katanya, ya, ternyata diracun. Ya. Ternyata jahat istri Naomi. Ya. Ya itu saja teman-teman yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya masih sono, ya, saya selalu merasa ngeksis walaupun tidur baru berapa menit barusan, tapi karena kemarin seharian kita saling doakan ya. Biar kita semuanya sehat, afiat, jangan setruk sebelum berperang dah. Ya, jangan sampai setruk berperang apalagi karena omongan satu orang. Udah biarin aja, nyantai, kita mah nyantai ya. 30 misalkan semuanya enggak harus demo. Enggak apa-apa yang enggak demo, udah pupuk di badan di masjid, nyantai aja. Kampus, masjid maut. Ya udah ya. Ya udah. Jadi ada yang sempat berjuang, ada yang langsung mati. Enggak apa-apa ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dijaga keistiqoman oleh Allah, senantiasa berada dalam apa ketaatan, kebaikan, kebersamaan dan juga persaudaraan sampai kemudian kita saling berbangga untuk husnul khotimah dan kembali bertemu untuk bernostalgia nanti di bawah naungan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya dari akhwat, tidak ada, dari ikhwan tidak ada. Oke, kalau tidak ada itu saja, ya kita tutup saja. Nggak ada ya, udah beres, udah habis waktunya. Kasihan yang mau istirahat, jangan terus-terusan karena kita punya aktivitas yang lainnya. Kita tutup saja dengan doa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma la tada'lana zanban illa ghufartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qudaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير الأمل وخير الثواب وخير الحياة وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وزكاتنا وصيامنا واغفر خطيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, penguasa waktu subuh dan isya, berikanlah kami ketetapan, keteguhan di dalam hati kami, sehingga kami istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan sampai kelak menjelang husnul khotimah kami. Jagalah keimanan kami, jagalah keyakinan kami. Dan jangan sampai kami murtad, jangan sampai kami maksiat ketika hendak bertemu denganmu, ya Allah. Karena itu berarti adalah kematian yang su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka khairan mas'alah. Berikanlah masalah yang baik bagi hidup kami, yang berkah bagi akhlak kami, yang bisa meningkatkan kami untuk semakin dekat denganmu, ya Allah. Sebagaimana orang-orang soleh dulu pernah dekat denganmu. Yang dekat dengan pertolonganmu, yang dekat dengan berkahmu, yang dekat dengan kesejahteraan. Betapa kami sehari-hari banyak sibuk dengan urusan dunia, ya Allah. Padahal dunia ini adalah milikmu. Kami bekerja banyak, menghabiskan waktu. Kadang kami juga menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan, ya Allah. Bahkan kami tidak tahu apakah beberapa menit ke depan, beberapa detik ke depan, kami tidak akan lagi menikmati hidup ini. Ampunilah kami semuanya, ya Allah. Anak-anak muda yang soleh, yang mudah-mudahan menjadi penerus orang-orang soleh, yang menjadikan agama jaya di muka bumi ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah wa khairul du'a, berikan kami doa yang terbaik, sehingga kami merasa tenang dalam kesiagaan, ya Allah. Wa khairul du'a wa khairul najah, dan berikanlah kesuksesan yang terbaik, terutama bagi mereka yang telah memakmurkan malam-malam mereka, yang telah memakmurkan masjid-masjid-Mu, ya Allah. Tolonglah masalah mereka, ya Allah. Ringankanlah segala kesulitannya. Dan mudah-mudahan digolongkan dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang terakhir, kami menginginkan darimu, ya Allah, satu permohonan. Mudah-mudahan kami disatukan dengan orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Dengan anak kami, dengan orang tua kami, tetapi mereka telah banyak memberikan jasanya untuk kami, membesarkan kami, ya Allah. Kami sangat sedikit bertemu dengannya di dunia yang sesaat ini. Mudah-mudahan kami dipertemukan dalam nostalgia panjang yang abadi, nanti di akhirat, di bawah ridho dan maghfirah-Mu, ya Allah. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal, bayangkanlah wajahnya, lihat wajah ibu dan wajah bapak. Mudah-mudahan mereka senantiasa dia jaga di sisimu, ya Allah. Yang sekarang sakit, mudah-mudahan disembuhkan. Dan juga senantiasa disehatkan dan juga diafiatkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.